Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'azzaniyallahu wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ala ma yassara lana bi ziyaratikum fi hadhil markiz al mubarakah, di mana Allah telah memudahkan kami untuk bisa berkunjung kembali ke ma'had yang kita harapkan barokahnya ini, bersama-sama kita dalam rangka untuk membekali diri-diri kita, membentengi diri-diri kita, serta mempersenjatai diri-diri kita dari berbagai ujian yang akan Allah datangkan di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yakni dengan cara talabul ilmi. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan tambahan amalan saleh, dan juga kita mohon kepada Allah hidayah taufik untuk senantiasa bisa kokoh di atas sunnah ini. Ketahuilah, sesungguhnya perjalanan seseorang di dalam mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkara yang ringan. Allah telah menjadikan hal ini sebagai qaulan sakila, ucapan yang berat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung, tentunya berat demikian. Akan tetapi hal yang berat tadi akan menjadi ringan ala man yasarahullahu alaih, bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Di antara sebab mudahnya seorang mengamalkan sunnah adalah dikala dia mau talabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Maka tentunya kita bersyukur dengan adanya ma'had ilmi yang di sana diajarkan kitab Al-Quran dan Sunnah dengan merujuk kepada pemahaman Salaful Ummah. Dan tidak lupa kita bersyukur pula kepada para qa'imin wal muqimina lidakwati al-haq, orang-orang yang menegakkan dakwah al-haq ini. Mereka bersabar dengan berbagai kesulitan dan rintangan yang ada. Dan demikian pula kita bersyukur dengan adanya orang-orang yang mau mempelajari serta mengikuti manhaj yang hak ini, di mana ketika mengikuti manhaj al-haq tentunya banyak rintangan dan banyak godaan. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengambil fawaid dengan beberapa pertanyaan seputar manhaj salafi, baik usul dan kawaidnya, yang kita cuplikan dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beliau Al-Allamah Fadilatul Syekh Al-Faqih Al-Mufassir Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Hafidhahullahu Ta'ala. Kenapa kita memilih pembahasan ini? Jawabannya, dikarenakan di sana banyak orang-orang yang tidak mengenal hakikat manhaj salafi. Sebagian mereka menyangka bahwasanya manhaj salafi adalah bagian mazhab-mazhab, sehingga mereka boleh memilih ini dan itu. Yang kedua, sebagian mereka dikala tidak mengenal manhaj salafi, mereka pobi, enggan dan takut untuk menyatakan saya ini seorang salafi. Demikian pula, di sana ada sisi yang lainnya. Di sana ada orang-orang dikala tidak mengenal hakikat manhaj salaf, maka mereka mengaku salaf namun justru merusak yakni manhaj salaf tersebut dengan perbuatan dan akhlak serta langkah yang dia tempuh, disebabkan tidak mengenal hakikat manhaj salaf. Maka dari itu, berprinsip dengan prinsip yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilmi apabila engkau tidak mengetahui. Dan para ulama mengatakan miftahul ilmi as-su'al. Kunci daripada ilmu adalah bertanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala sa'alu lamma ta'lamu shifa'ul ay as-su'al, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kalian mau bertanya dikala tidak tahu? Sesungguhnya obat daripada kebodohan adalah bertanya. Maka barakallahu fikum, di sana telah ditanyakan kepada salah seorang ulama kita yang dikenal fi dzabbihi 'anis sunnah, pembelaannya terhadap sunnah dan kekokohannya di atas manhaj salaf, sehingga dengan hal demikian disebut sebagai ulama kibar. Yani diantaranya apa yang disodorkan kepada beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri Hafizahullahu Ta'ala, beberapa pertanyaan seputar usul wa qawaid fil manhaj salafi, pokok-pokok dan kaidah-kaidah di dalam manhaj salaf. Maka kita masuk, yang kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dari beberapa pertanyaan dan jawaban ini kita bisa mengambil fawaid, terkhusus dengan fitnah yang terus melanda, fitnah yang hakikatnya bagi orang yang memahami dakwah salaf secara hakiki bukanlah fitnah yang baru, namun sesungguhnya fitnah yang telah ada pendahulunya, hanya saja kadangkala berbeda corak dan ragamnya. Namun kalau dipelajari, hakikat yang ada adalah kembalinya kepada fitnatul ula, yakni kembali kepada masailul jahiliyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka langsung kita masuk dengan beberapa pertanyaan dan jawaban yang akan dijawab oleh Fadilatul Syekh. Kita masuk pada halaman yang ketiga dari cetakan ini. Qala as-sa'il, hal minal mumkin Fadilatul Syekh an tuqaddima limaudu'in usulil manhajis salafi. Ditanyakan kepada beliau, apakah memungkinkan bagi anda wahai Syekh yang mulia untuk memberikan pendahuluan mengenai pembahasan usul pokok-pokok manhaj salafi? Barakallahu fikum. Maka beliau menjawab, ya ayuhal abna, Wahai anak-anak, iktarat hikmatullahi subhanahu wa ta'ala, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menuntut annahu fi kulli zamanin wa fi kulli makan, bahwasanya di setiap waktu dan setiap tempat, an yuhayyi Allah subhanahu wa ta'ala man yansuru dinahu wa yu'liya kalimatahu wa yad'u ilaihi ala basiratin. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu mempersiapkan dan mengadakan orang-orang yang menolong agamanya, meninggikan kalimat Allah dan berdakwah menyeru manusia ala basirah, di atas ilmu. Ini merupakan hikmah yang Allah tentukan dalam perjalanan kehidupan manusia. Di setiap waktu dan setiap tempat pasti ada orang yang mereka menolong agama Allah, meninggikan kalimat Allah dan menyeru manusia untuk kembali ke jalan Allah di atas basirah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr dan kami sajalah yang akan menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan adz-dzikr yang di dalam salah satu tafsirannya qila annahul Qur'an, bahwasanya qila innahul Qur'an ayakni Al-Quran, dan Allah yang akan memeliharanya. Dan wakila innahu dinus sahih, bahwasanya agama yang benar Allah yang menurunkan dan Allah lah yang akan menjaganya. Bagaimana Allah menjaga agama ini? Yakni dengan mengutus para rasul, kemudian menjadikan pewaris-pewaris para nabi dari kalangan orang-orang yang mau menolong agama Allah, meninggikan kalimat Allah dan berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Hal ini merupakan jalan dakwah para rasul dan pengikut rasul, menyeru manusia di atas basirah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allah berfirman dalam surat Yusuf, qul hadhihi sabili, memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, katakanlah inilah jalanku, yakni manhajku, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallah, aku menyeru manusia kembali ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Di atas basirah, yang ini merupakan jalanku, ana wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah golongan orang-orang yang berbuat syirik. Di atas basirah, ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, merupakan ciri dakwah para rasul dan pengikut rasul, di mana orang yang berdakwah dituntut harus di atas basirah. Basirah apa yang dimaksud? Diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Salasatil Usul, bahwasanya basirah yang harus dimiliki oleh seorang da'i yang menyeru manusia kembali ke jalan Allah adalah kembalinya kepada tiga perkara. Yang pertama, basirah ay ala ilmin bima yad'u ilaih, yakni dia mengetahui ilmu tentang apa yang akan dia dakwahkan. Ala basirah, orang yang mau berdakwah harus mengilmui apa yang akan dia dakwahkan. Orang mau menyeru manusia kembali ke manhaj salaf, maka dia harus mengetahui ilmu tentang apa itu manhaj salaf. Yang kedua, basirah yakni ala ilmin bima yad'u, yakni barakallahu fi bihalil mad'u. Yang kedua adalah basirah di atas ilmu, mengetahui keadaan orang yang akan didakwai. Di mana orang yang akan didakwai? Diterangkan beliau dalam risalah Zadud Da'iyah ilallah, bekal dai yang ingin menyeru kepada Allah. Orang yang akan didakwai ini ada tiga golongan. Imma jahilun yu'allam, orang yang bodoh sehingga perlu dijelaskan kepadanya ilmu yang hak. Dia tidak tahu, melanggar, menolak, diterangkan Anda salah menyelisih, yang benar begini dalilnya ini. Yang kedua adalah orang yang dia itu alimun mutakassil, orang yang alim mutakassil, orang yang sudah tahu namun ogah dan malas untuk mengamalkan. Sudah tahu yang hak namun tidak mau mengamalkan, sudah tahu yang batil namun tidak mau meninggalkan. Maka orang yang seperti ini yuwa'ad bimau'idhatin hasanah, diberikan teguran dan nasihat dengan teguran dan nasihat yang baik, yakni dengan cara bitarghibi wa tarhib, dengan cara diberikan dorongan motivator atau motivasi, dan tarhib, diberikan tarhib, ancaman bahaya orang yang tidak mau mengamalkan setelah tahu. Dan golongan yang ketiga, keadaan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang alimun mu'anid sadun an sabilillah. Orang yang alim, berilmu, mu'anid, menentang, sadun an sabilillah, malah menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Orang yang telah belajar sunnah, orang yang mengerti al-haq, namun dia menolak dengan sebab hawa nafsu yang dia ikuti dan syubhat yang dia sebarkan, sehingga menghalangi manusia dari mengikuti jalan yang hak. Ini golongan manusia. Maka bagaimana yang seperti ini? Yujadil billati hiya ahsan, maka didebat dengan cara yang baik. Apa maksud berdebat dengan cara yang baik? Yani yujadal li izharil haq wa bayanil haq, yakni kita debat orang tersebut dalam rangka untuk menampakkan al-haq dan menerangkan al-haq, bukan semata-mata untuk mughalabah, bisa menang di dalam berdebat, namun untuk menerangkan ini yang hak, dalilnya jelas nyata. Lah kalau tidak mau mengikuti, maka kita tinggalkan orang tersebut karena tidak bermanfaat lagi jidal bagi dia. Barakallahu fikum. Maka ala basirah, kama annahu fi muqabili hadha yanbari man yanbari min ahlil ahwa alladhina yunasibuna salafiyyata wa ahlahal adawa. Sebagaimana kata beliau, fi muqabili hadha, yakni ketika seorang ingin menolong agama Allah, meninggikan kalimat Allah dan berdakwah menyeru manusia kembali ke jalan Allah, maka akan dihadapkan orang-orang yang menentang dari kalangan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, yang mereka yunasibuna salafiyata wa ahlahal ada, yakni yang mereka telah menegakkan panji-panji dan bendera-bendera perang terhadap salafiyah dan juga orang-orang yang mengikuti dakwah salafiyah. Akan datang siapa mereka tadi? Golongan yang ketiga, alimun mu'anidun sadun an sabilillah, orang yang mereka kadangkala berilmu namun menentang, bahkan menghalangi manusia dari jalan Allah. Barakallahu fikum. Wallahu subhanahu wa ta'ala hakimun alimun latifun khabir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hakim, maha bijaksana, alim, maha mengetahui, latif, maha lembut, khabir, demikian pula maha mengetahui hal yang akan terjadi atau sebelum terjadinya. Lan yudayi'a dinahu, Allah tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Walakin yadhi'u man yabtaghi ghayra ma ja'at bihin nabiyyun wal mursaluna alaihimus salatu wassalam anillahi subhanahu wa ta'ala ila ahlil ardi. Allah tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Allah tidak akan menjadikan agamanya dibiarkan hancur. Allah tidak akan membiarkan agama ini hilang dari muka bumi. Allah tidak membiarkan. Walakin akan tetapi, yadhi'u man yabtaghi ghayra ma ja'at bihin nabiyyun, yang akan hilang, yang akan sia-sia, orang yang menginginkan selain apa-apa yang datang dari para rasul dan juga para nabi alaihissalatu wassalam, dan menginginkan selain yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk penduduk negeri. Yang akan sia-sia adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah. Yang akan hancur dan binasa orang-orang yang menentang manhaj salaf. Orang-orang yang mereka tidak mau mengikuti al-haq, itulah yang menentang. Diseru kepada manhaj salaf, mereka tidak mengikuti. Manhaj ini tidak akan hilang dan sirna. Diseru kepada Islam, mereka menolak. Islam tidak akan mati dan binasa. Diseru kepada dakwah al-sunnah, mereka menentang dan menolak serta memusuhi. Dakwah ini tidak akan hancur, bahkan semakin tegak di muka bumi. Kenapa? Karena Allah lah yang memiliki. Allah tidak akan yudayyi'a dinah, tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Muhammad, fa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling menolak, tidak mau menolong, tidak mau membela, tidak mau mengikuti, Allah akan gantikan kaum kaum yang lain. Kemudian Allah tidak akan adakan orang semacam kalian lagi. Dinullahi baqin, agama Allah tetap. Sunnah Rasulullah akan terus tegak. Kerugian siapa yang rugi? Orang yang tidak mau mengikuti. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu may yartada minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang kembali ke belakang, sebelum mereka mengenal Islam, sebelum mereka mengenal sunnah dalam keadaan terporak-poranda, tidak memiliki pegangan hidup, sebelum mereka mengenal sunnah, orang yang tercerai-berai, mengikuti pendapat-pendapat manusia, dan seterusnya, maka kalau kalian kembali ke belakang, fasawfa ya'tillahu biqaum, Allah akan mendatangkan kaum yang lebih baik dari kalian sebagai pengganti. Yang mereka disifatkan yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka mau berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencerca. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kerugian bukan pada manhaj. Kerugian bukan pada agama ini. Kerugian bagi mereka orang yang enggan, orang yang menolak bahkan menentang manhaj yang hak ini. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Fatir ayat yang ke-43. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yahikku makras sayyi illa bi ahlih. Istikbaran, mereka enggan menolak. Dan itu banyak alasan. Yang kita katakan tidaklah musuh-musuh dakwah, melainkan hanyalah mengulas masa yang lalu. Hanya berbeda corak, ragamnya, wadahnya, modelnya. Mereka orang-orang jahiliyah dahulu menolak ajakan para rasul karena menganggap yang mengikuti para rasul golongan rendahan yang tidak punya akademik. Badiyar ra'yi hum aradiluna, orang rendahan, orang yang pendek akalnya, tidak mau menggunakan akal kejeniusannya. Nurut saja. Nah ini. Mau disuruh ini dan itu, lihatlah. Mereka menganggap istikbaran karena yang mengikuti golongan orang-orang lemah, du'afa, dan seterusnya. Sekarang pun sama. Mereka memandang siapa yang mengikuti manhaj fulan, fulan, fulan, tidak ada label di belakangnya. Sama. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga di sini, istikbaran mereka menolak, merasa angkuh mengikuti manhaj ini. Wa makrasayi, akhirnya mereka membuat makar konspirasi yang jelek. Bagaimana supaya orang tidak mau mengikuti dakwah? Difitnah, dituduh, dijelek-jelekan, direndahkan dan dihina. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengisyaratkan di dalam hadisnya, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa akan terus ada sekelompok kecil dari umatku ini, orang-orang yang mereka zahirin, terang-terangan menampakkan al-haq. Ahlus sunnah, salafiyun, terus di atas al-haq. Bersamaan itu, la yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka, memudaratkan mereka. Kalau terjadi bahaya tersebut, tidak akan memudaratkan. Siapa? Man khadalahum. Golongan pertama, orang yang menghina, merendahkan mereka. Siapa mereka? Ahlul atraf wa rafahiyah. Wal jah wal mal. Mereka golongan orang-orang yang memiliki kemewahan, memiliki harta benda, memiliki kedudukan dan juga bagian dunia. Nah, mana di antara salafiyin yang dari golongan eksekutif? Enggak ada kalian. Wah, iya ya. Golongan para artis, enggak ada kalian. Golongan selebritis, enggak ada kalian. Ya. Golongan yang memiliki akademis, seterusnya, lihatlah. Pengusaha-pengusaha kaya, ada sebagian kecil, 1-2 orang segelintir, seandainya. Nah, lah ini, mereka menghina, menyakiti. Golongan pertama. Yang kedua, wala man khalafahum. Orang-orang yang menyelisihinya, siapa mereka? Orang yang telah memiliki pengetahuan ilmu agama, namun tidak mau mengikuti. Nah, tidak mau mengikuti. Mereka menyelisihi sehingga mendatangkan syubhat-syubhat, namun tidak membahayakan bagi dakwah dan orang yang mengikuti al-haq dengan ikhlas dan mutaba'ah. Ini barakallahu fikum. Ini makar tersebut. Wala yahikum makrus sayyi. Lihatlah, tidaklah makar, konspirasi, rencana buruk yang mereka lancarkan kepada al-haq berlaku ataupun mengena illa bi ahlih, kecuali mengenai dirinya sendiri. Bagaimana itu? Allah Ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Lihatlah, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, golongan mukhalifin, orang yang menyelisihi, orang yang menyelisihi al-haq setelah dia tahu al-haq, ini lo al-haq telah dijelaskan pada mereka, ditunjukkan, namun dia yushaqiq, menentang, memilih jalan selain jalannya rasul. Dia membuat makar. Masya Allah, makar tersebut tidak berlaku kecuali pada dirinya. Bagaimana? Nuwallihi matawalla, Allah sukseskan ke arah mana dia berpaling. Orang yang menginginkan kepopuleritasan, Allah jadikan populer. Sekarang mereka populer. Orang yang menginginkan dunia, Allah limpahkan dunianya. Oh iya, pendapatannya banyak. Orang yang menginginkan kuantitas daripada pengikut, Allah jadikan orang kagum dan mengikutinya. Apakah itu keselamatan bagi dia? Tidak. Menjadikan dakwahnya tidak ikhlas, fal iyadu billah. Menjadikan dakwahnya mengikuti apa kata manusia, fal iyadu billah. Sehingga akhirnya nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Akhirnya tempat kembalinya jahannam wa sa'at masira. Siapa yang merasakan? Orang yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal iyadu billah. Inilah ikhwan fiddin rahimani wa rahmullah. Maka wallahu subhanahu wa ta'ala lam yaj'al ahadan safiran bainahu wa baina khalqihi yuballighuhum anhu syar'ahu siwa man istafahu minan nabiyyin wal mursalin. Maka ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan seorang pun sebagai safiran, utusan yang menjadi penengah antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menyampaikan syariat, bukan menyampaikan doa. Sebagai penengah di dalam menyampaikan syariat, selain orang-orang yang Allah pilih dan sucikan dari kalangan para nabi dan golongan para rasul. Mereka itulah wasitoh, penengah antara kita dengan Allah dalam memahami syariat ini. Di mana tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul dengan membawa dakwah yang diutus oleh Allah, kita tidak akan tahu jalan-jalan yang Allah cintai dan jalan-jalan yang Allah ridhoi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ini pertama. Maksudnya kata Syekh, muqaddimah untuk kita mengetahui usul manhaj salaf, bahwasanya manhaj salaf adalah manhaj yang mencukupi, yang mereka itu merasa cukup dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Karena itulah ilmu, itulah al-haq. Mereka tidak mengikuti apa kata manusia dan tidak mengikuti perasaan dan hawa nafsu mereka. Inilah manhaj salaf. Barakallahu fikum. Sehingga orang-orang yang akan berdakwah menyeru manusia kembali ke manhaj salaf dituntut dia di atas basirah. Di mana basirah tadi diantaranya mengetahui keadaan mad'u. Orang yang akan dia dakwai, ada orang yang bodoh sama sekali tidak tahu. Ada orang yang sudah tahu namun malas mengamalkan. Ada orang yang dia itu tahu lagi menentang. Maka tentunya langkah dan dakwah kepada mereka, basirah yang ketiga adalah dengan mengetahui tariqatud dakwah, metode di dalam berdakwah kepada mereka. Ini barakallahu fikum. Maka pertanyaan yang kedua, setelah kita tahu bahwasanya manhaj salaf, manhaj yang terus dibangun di atas kitab dan sunnah, yakni mencukupkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, datanglah pertanyaan yang kedua. Idza tauhasha bi ahli sunnati kasratu mukhalifihim au asafat bin nasi ahwa'uhum fama syai'ul ladzi, ini harusnya za, nah ada titiknya, fama syai'ul ladzi yuslihim wa yukhaffifu anhum. Apabila menjadikan gentar dan takutnya hati-hati ahlu sunnah disebabkan banyaknya orang yang menyelisihi, atau tatkala menerpa kepada mereka hawa nafsu, maka kira-kira apakah yang bisa menghibur hati-hati ahlu sunnah dan menjadikan ringan beban yang dia rasakan dengan banyaknya orang yang menentang? Seorang ketika berpegang kepada sunnah, pastilah akan mendapatkan ujian. Seorang menyatakan dirinya beriman, mengikuti manhaj salaf, bukan terus terbebas dari ujian, justru akan semakin diuji. Dan itu pasti. Sebagaimana dinyatakan oleh Waraqah ibn Naufal radhiyallahu anhu, beliau menyatakan ketika Khadijah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahabat bihi ila Waraqah, membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah setelah turunnya surat dalam ayat dalam surat Al-Alaq. Maka kata Waraqah bin Naufal, beliau seorang muslim yang beriman kepada syariat sebelum Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan hingga akhirnya, ma jaa bihi ahadun bima ji'ta bihi illa udhiya. Tidaklah seorang yang akan membawa apa yang kau bawa wahai Muhammad kecuali pasti diuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna asyadal bala al anbiya, sesungguhnya cobaan yang paling berat, ujian yang paling dahsyat yang menimpa para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang mereka ingin memisalkan dirinya seperti nabi. Kemudian yang ingin memisalkan dirinya seperti nabi, para duat, para dai, orang yang menyeru kepada sunnah. Bagaimana lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, seorang yang dieluk-elukan dengan segala bentuk perangai yang baik. Seorang yang al-amin, amanah. Seorang yang shadiq, jujur, masduk, terpercaya. Seorang yang diridhoi oleh semua manusia ketika itu. Namun tiba-tiba ketika membawa syariat tauhid, dakwah tauhid, yang isinya menentang apa yang ada pada mereka dari ibadah nenek moyang mereka, kebiasaan dan tatanan aturan yang telah berjalan di sisi mereka. La ilaha illallah, la ilaha jarah, yang kandungannya menyalahkan seluruh peribadahan yang mereka ibadahi. La ilaha, jangan kau lagi sembah Hubal, jangan kau lagi sembah Uzza, pohon yang engkau keramatkan. Jangan kau lagi sembah Latta, petilasan atau peninggalan seorang yang soleh, yang kalian jadikan prasasti dan kau agungkan. Tinggalkan sesembahan ini dan itu. Cercaan. Illallah, ta'dil, penetapan. Sembahlah, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang berhak kau ibadai. Lihatlah. Dengan menegakkan syariat tauhid ini, hanya menyerukan la ilaha illallah, yang itu kalimat sebagai miftahul jannah, ternyata mereka menentang berbalik 180 derajat. Yang tadinya mengatakan shadiq jadi kadzab, pendusta, orang yang banyak berdusta. Yang tadinya mengatakan al-amin, mereka rubah menjadi sobi, orang yang ingin merusak tatanan kehidupan manusia. Lihatlah. Dan berbagai celaan dituduhkan kepada Nabi yang itu tidak terbayang sebelumnya sama sekali. Maka kata Rasul, orang yang mengikuti beliau al-amsal fal-amsal demikian. Orang yang ingin seperti beliau pasti diuji dan terus diuji. Maka di sini ditanyakan kepada Syekh rahimahullah hafizahullah, apabila menjadikan ngerinya hati seorang sunni ahlu sunnah wal jamaah salafi dengan banyaknya orang-orang yang menyelisihinya dan gencarnya terpaan hawa nafsu, maka kira-kira bagaimana kita menghibur dia supaya ringan beban tersebut? Supaya ringan beban tersebut, nah ini penting bagi kita. Kita menemui enggak yang seperti itu? Menemui. Kita bersendirian di keluarga. Ternyata ayahnya, ibunya, kakaknya, tidak ada seorang pun yang mendukung. Dialami sebagian kita. Kita bersendirian, ternyata istri dan anak-anak kita tidak ada yang mendukung. Dialami. Walhamdulillah istri dan anak-anak sudah, namun ternyata warga dan lingkungannya menolak. Dialami. Sudah warga dan lingkungan menolak, ternyata orang yang kelihatannya sepemahaman ketika mereka tidak mau mengikuti, mereka menentang dan menuduh kita orang yang kaku dan eksklusif. Nah ini bagaimana? Dialami oleh semuanya. Dialami oleh semuanya. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa Allah, bagaimana kita menghibur diri-diri kita agar terasa ringan beban yang berat ini. Maka kata beliau, wal jawab, jawabannya, ingka nafi ba'dil azminati wal amkinati ta'asufu bin nasi asifatul hawa wastauhasha kathirun min ahli sunnati likasrati mukhalifihim. Maka apabila pada suatu zaman sebagian tempat pula di sana gencarnya manusia untuk melancarkan hawa nafsunya dan semakin memberikan intimidasi-intimidasi menakut-nakuti manusia ahlu sunnah wal jamaah, yakni banyaknya orang yang menyelisihinya. Iya ya, saya sendirian. Takut. Takut apa? Nanti diberikan identifikasi. Oh, ini seorang yang sesat. Ya. Ini orang yang nyeleneh. Oh, ini orang yang agamanya beda. Iya, dialami. Barakallahu fikum. Ini bagaimana? Ya kadang ngeri. Maka fa innahu yaslihi salah satu umur, maka akan menghibur dia tiga perkara. Apa yang akan menghibur dia tiga perkara tersebut? Al-amrul awal, ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita merasa berat, diselisihi mungkin oleh karib, kerabat, atau teman sejawat, atau bahkan yakni sahabat karib yang berjalan suka duka bersama, bahkan mengikuti dakwah dari awal sampai akhir bareng, ternyata sekarang berbeda. Bagaimana kita menghibur diri-diri kita? Yang pertama, fi qolihi jalla wa fi ulah, yakni kita perhatikan pada firman Allah yang maha mulia di dalam ketinggiannya. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah hiburan kita yang disebut ayatun tasliyah, ayat penghibur, ayat hiburan. Apa itu? Firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 59. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul, dan orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Wa man umum, siapa saja, apakah banyak atau sedikit, orang Arab atau non-Arab, kulit hitam, merah, sawo matang ataupun putih, dan seterusnya, laki-laki maupun wanita, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, syarat. Maka jawabannya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Ini jawaban daripada orang yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah banyak atau sedikit, bahkan walaupun satu orang. Nah, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Inilah yang kita minta di dalam sholat kita dalam sehari semalam minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Allah telah menunjukkan kalau kita ingin dikumpulkan bersama mereka, maka syaratnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Empat golongan. Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada'i wassalihin. Golongan para nabi. Golongan siddiqin, golongan orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Masuk dalam kategori pertama para sahabat nabi. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan orang-orang soleh, empat golongan yang baik telah Allah berikan nikmat atas mereka. Maka Allah hibur, fahasuna ulaika rafiqa. Maka mereka itulah sebaik-baik teman dekat bagi kalian. Lah inilah tasliyah. Walaupun kita bersendirian, namun Allah menjanjikan kita akan dikumpulkan bersama para nabi. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Kapan itu? Ya tentunya, kalau dikumpulkan dengan para nabi, kapan itu? Setelah wafat. Wow, kok lama ya? Lah justru itulah ujian. Kalaulah ternyata balasan itu bisa diraih di dunia dan dekat, niscaya semua orang akan mengikuti. Tidak ada seorang pun yang menolak. Coba antum lihat kenyataan. Diumumkan orang sindang kasih ini, mereka kalau mau akan mendapatkan masing-masing orang itu barakallahu fikum akan mendapatkan bagian 500 ribu. Semua rumah. Namun dengan syarat mereka golongan strata. Golongan strata. Didapatkan ternyata ada sebagian orang yang dia itu memiliki kemampuan berpura-pura jadi strata rendah. Ada enggak dalam suatu tempat? Ada. Nah itulah, kalau bagian itu ditampakkan di dunia, semua orang mesti akan mengikuti. Sebagaimana Allah singkap golongan orang-orang munafik yang mereka berat mengikuti Rasul pada titik klimaks yang mereka berbohong pada Allah. Apa? Allah terangkan dalam surat At-Taubah ayat 42. Allah singkap. Seandainya laukana qasdan qariba au safaran qasida lattaba'u, kalau seandainya bagian tersebut cepat diraih dekat dan perjalanannya tidaklah terlalu jauh namun ringan, tidak berat, niscaya mereka akan mengikuti jalannya Rasul. Walakin akan tetapi ba'udat alaihimus syuqqah. Terlalu jauh perjalanannya. Kapan dirasakan? Setelah mati. Kok nunggu mati ya? Nunggu mati. Lah baru dirasakan hakikat balasan amalan. Ba'udat alaihimus syuqqah dan terlalu berat di dunia. Dicemooh manusia, diuji dan seterusnya. Lihatlah. Sehingga mereka tidak mau mengikuti. Lah di sini, ketika kita mengikuti sunnah, hibur hati-hati kita. Teman-teman kita nantinya para nabi dan rasul. Datang orang, kamu itu bersendirian. Jangan sok aneh, jangan sok nyeleneh. Iya apa enggak? Iya. Coba tanamkan dalam hati. Enggak, teman-temanku banyak nanti para nabi. Orang-orang siddiqin, orang-orang soleh, syuhada. Di mana itu di akhirat? Loh kok di akhirat? Ya karena itulah hakikat balasan amalan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia pasti akan mati. Semua manusia pasti akan mati. Dalam tiga ayat. Dalam surat ayat 185 Ali Imran ini Allah ingatkan. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah dibalas penuh amalan kalian di hari kiamat. Lah inilah kemenangan itu di hari kiamat. Allah nyatakan faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah sukses, selamat dan berhasil. Lah itulah keberhasilan. Naam. Pemal hayatud dunia, adapun yang diraih di dunia, illa mata'ul gurur, kecuali perhiasan yang menipu. Kita raih, kumpulkan banyak-banyak, ditinggal mati, tidak dibawa. Ya atau tidak? Lah inilah, barakallahu fikum. Pujian-pujian manusia yang membuat kita lalai, di akhirat kadangkala mereka menjadi sebab kita disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena terlena dengan pujian. Nasallahu salamul afiyah. Maka di sini, atas syekh mendengar ayat tadi dalam surat An-Nisa tentang hiburan tadi, famanistau hasabikasratil mukhalifin, maka barang siapa yang merasa takut dan gentar dengan banyaknya orang-orang yang menyelisihi, fawajadal ghurbata likillatis salikin maslakah, dan dia mendapatkan ghurbah keasingan dengan sebab sedikitnya orang yang berjalan seperti dia mengamalkan sunnah. Mungkin satu kabupaten hitungan jari. Wah gimana ya? Nah sudah. Sudah sedikit seperti itu. Datang nasihat, tambah sedikit lagi. Tambah sedikit lagi. Bahkan mungkin tinggal satu orang diri. Bagaimana? Iza tadakkaro anna rufaqahu ala tariqil haqqi wal huda ulaikumul asnaf al arba'ah. Apabila dia teringat, ternyata teman-teman dekatnya di dalam meniti jalan yang hak ini, di atas petunjuk yang hak ini, mereka empat golongan terbaik para nabi, orang-orang siddiqin yang jujur, syuhada dan solihin, zalat anhu al-wahsyah, maka akan hilang darinya kengerian. Lah inilah kengerian, itulah yang namanya kekuatan iman di dalam dada, yang Allah katakan. Nah barakallahu fikum, yani Allah tancapkan keimanan di dalam hatinya dan Allah kuatkan. Ini asbaha qawiyal azimah, ketika dia teringat, oh teman-temanku nanti para nabi, asbahat qawiyal azimah, maka asbaha qawiyal azimah, jadilah tekadnya semakin kuat. Tidak mengapa walaupun bersendirian, namun teman-temanku nanti adalah para nabi. Tapi kamu di dunia sendirian. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah di dunia kecuali perhiasan yang menipu. Masdudan bihi azrahu la yakhsha fillahi lawmata la'im. Akhirnya dia orang yang semakin kokoh dan kuat di dalam mengencangkan ikatannya, dan dia tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Tidak takut lagi dicela, dicela. Kata Allah Ta'ala, la yadurruhum illa adza. Tidaklah akan memudaratkan mereka kecuali adza. Tuduhan, cemoohan, dan omongan. Kira-kira rezekinya kurang tidak? Rezekinya kurang enggak? Tidak berkurang sedikit pun karena rezeki di tangan Allah. Rizki di tangan Allah tidak berkurang sedikit pun. Justru Allah akan tambah rizkinya berupa itmi'nanul qalbi. Yakni hatinya semakin tenang dengan sunnah. Karena dia yakin teman-temanku nanti para nabi. Insirahu sadr. Dia semakin longgar dadanya karena dia tahu. Tidaklah cemoohan-cemoohan tadi kalau dihadapi dengan kesabaran dan juga di atas petunjuk bimbingan Rasul. Kecuali akan mengangkat derajatnya nanti di akhirat. Longgar dadanya. Nah barakallahu fikum. Ini kalau dia salah. La tuza'zi'uhu thiqatuhu binasrillahi lijundihi kasratul halikin walakillatus salikin. Sehingga tidak menjadikan goncangnya dia. Nah dengan sebab kuatnya dia, percayanya dia, yakinnya dia dengan pertolongan Allah bagi tentara-tentara Allah. Tidak akan menjadikan gentar dia dan goncangnya dia, banyaknya orang-orang yang menyimpang dan sedikitnya orang-orang yang mengikuti. Sebagaimana dinyatakan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah. Alaika bisabilis sunnah. Wajib untuk engkau mengikuti jalan as-sunnah ini. Wala takhtauhish biqillati salikin. Jangan barakallahu fikum. Engkau merasa gentar dengan sebab sedikitnya orang yang mengikuti. Wala taqtar bikasratil halikin. Dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mereka menyelisihi. Nah, ini pesan dari salaf kita. Kenapa kok demikian? Li'anna ulaika safwah hum khairu ibadillahi minal bashar. Dikarenakan mereka golongan yang empatnya akan menjadi teman dekat orang yang di atas sunnah tadi. Mereka adalah golongan pilihan dari manusia terbaik dari hamba-hamba Allah. Faman kana rafiqahu khairu ibadillah falan yastauhisha. Barang siapa yang teman dekatnya adalah sebaik-baik hamba Allah, maka dia tidak akan merasa gentar dan takut. Bal yazdadu sabatan wa sabran wa yakinan quwatan. Bahkan justru sebaliknya, dengan cobaan, cercaan dan ujian-ujian justru menambah kekokohan dia di atas sunnah dan kesabaran dia menghadapi ujian tadi dan yakin akan pertolongan Allah dan kekuatan di dalam hatinya. Dan ini telah Allah kisahkan dari kisah para sahabat dahulu. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah kisahkan tentang para sahabat ketika datang perang Ahzab. Orang memberitakan, orang musyrikin Quraisy, orang Yahudi di Madinah, orang munafikin, mereka berkoalisi, bersekutu namanya Ahzab. Ingin menyerang, membantai kalian wahai para sahabat. Maka bagaimana jawaban sahabat? Waduh. Jelas, kuat. Kalau musyrikin saja sudah banyak. Ditambah Yahudi yang ada di Madinah dan munafikin yang ada dalam selimut mereka. Kira-kira bagaimana? Maka ternyata apa jawaban mereka Allah hikayatkan tentang mereka di dalam surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-21-22. Setelah Allah nyatakan, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka ketika datang kepada mereka, mereka mengatakan hada ma wa'adanallahu wa rasul wa sadaqallahu wa rasuluh fazadahum imana. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Maha benar Allah dan Rasulnya. Apa itu? Orang kalau berpegang kepada al-haq pasti diuji. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Maka maha benar Allah dan Rasulnya justru menambah mereka keimanan. Menambah mereka keimanan. Di dalam surat Ali Imran, demikian pula Allah kisahkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-173. Idh qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika diberitakan kepada mereka, manusia telah berkumpul berkoalisi ingin menghancurkan kalian. Maka takutlah kalian, antum diintimidasi. Antum sendirian tidak mau mengamalkan ini, kita telah sepakat seluruh warga akan demo ke rumah kalian. Gimana ya? Ngeri enggak kira-kira? Bisa dibayangkan sudah kiopo ini Masya Allah akan disidang oleh masyarakat. Kita pernah mengalami. Jadi dakwah ke suatu tempat di Sumatera sana. Enggak tahu alur, enggak tahu jalur. tiba-tiba Ustaz, nanti malam akan didatangkan MUI, TKM, seterusnya, tokoh masyarakat, tokoh ini akan sidang di sini. Selamat lafiyah. Dalam hati, kalau kalian cerita seperti ini aku gak mau datang. Dalam hati ya. Kalau kalian cerita seperti ini dulu di awal, kita gak mau datang. Ya, karena kita gak mau berdebat. Ternyata qadarullah masyafa'al. Namun walhamdulillah Allah tolong. Allah tolong sudah kita bawakan dakwah tentang keutamaan tauhid dan syarat la ilaha illallah dan keutamaannya. Ternyata berbalik. Mereka yang tadinya mau mendebat, bertanya tentang tawassul dan ziarah kubur, kita terangkan dengan apa yang kita mampu dan apa yang kita mudah. Maka mereka ternyata menyimpulkan, ternyata setelah kita mendengar dakwah ini, dakwah yang hak, tidak seperti yang sampai pada telinga kami. Jangan sekedar 2 bulan sekali Ustaz, kalau bisa 1 bulan 2 kali. Allah tolong, subhanallah. Nah, pertolongan. Walhamdulillah, Allah tolong hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum. Lah ini demikian. Kadang-kadang demikian, menambah kekuatan. Maka mereka, qad inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, takutlah kalian. Ternyata, fazadahum imana, faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Justru menambah keimanan mereka, dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baik penolong. Nah inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hiburan yang pertama. Maka di sini, hiburan yang kedua, ketika kita mendapatkan kengerian, kegentaran dengan sebab banyaknya orang yang menyelisihi dan sedikitnya orang yang mengikuti. Maja'a fi hadisi sab'ina alfan alladzina yadkhuluna aljannata bila hisabin, yaitu orang-orang yang mereka, yaitu apa yang datang dalam hadis Ibnu Abbas tentang 70 ribu orang yang mereka bisa masuk jannah surga Allah tanpa dihisab, tanpa diazab terlebih dahulu. Wa huwa mukharrajun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sahihain, yaitu yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah Ibnu Abbas. Faqad jaa fi, telah datang pada penyebutan hadis, faraaitun nabiyya wa mahur rahab wa nabiyya wa mahur rajul wa rajulan wa nabiyya wa laisa mahu ahadun. Sungguh maka kata Rasulullah, maka aku melihat di sana ada para nabi. Di antara mereka ada nabi, seorang nabi yang pengikutnya hanyalah rohat jumlah 3 sampai 9. Sedikit. Ada yang nabi pengikutnya hanya 1-2 orang. Bahkan ada yang sama sekali tidak ada pengikut. Ini nabi. Maka kata Syekh Hafizahullah, fanata'ammal fi hadzal haditsi qalilan, marilah kita telaah hadis ini sejenak. Kata beliau, Rasul mengatakan, aku melihat ada nabi yang pengikutnya yaitu pengikutnya hanya 2, 3 sampai 9. Ada nabi yang pengikutnya 1-2 orang, ada nabi yang bahkan sama sekali tidak ada pengikut. Maka kata beliau, fahadan nabi alladzi jaa walaysa mahu ahadun ilaman bu'itha, maka nabi yang Allah utus kepada manusia ini yang ternyata tidak ada seorang pun yang mengikutinya, kira-kira diutus kepada siapa? Diutus kepada ila ummatin amila ghairi ummah, kepada sekelompok manusia atau bukan kepada sekelompok manusia, kepada jin, kepada pohon, binatang, tidak. Namun apa jawabannya? Ila ummah, pasti diutus kepada umat manusia. Bu'itsa bimadza? Diutus dengan apa kok sampai tidak ada yang mengikuti? Kalau seandainya diutus dengan menyebar harta, kira-kira mengikuti enggak? Mengikuti. Diutus dengan untuk menghalalkan para wanita, kira-kira banyak yang mengikuti? Banyak yang mengikuti. Nah, diutus dengan dunia, pasti banyak mengikuti. Namun dia tidak ada yang mengikuti. Kenapa demikian? Alam yakun mab'utsan dzalikumun nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi lam yujibhu ahadun aw nabiyul ladzi ajabahu rajulan aw rahat wa hum minas salasa ilal asyrah aw ila tis'ah alam yakunu ja'u bil huda wa dinil haq. Naam, kata beliau, bukankah nabi ini diutus kepada manusia yang ternyata tidak ada seorang pun yang mengikutinya, atau yang menjawab hanyalah 1-2 orang saja, bahkan kadangkala 9-10. Bukankah mereka datang membawa al-huda wa dinil haq, petunjuk dan agama yang hak? Iya atau tidak? Alam yakunu a'adhamun nas makanan indallahi subhanahu wa ta'ala? Dan bukankah sisi yang kedua, mereka adalah orang-orang yang paling agung dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di antara manusia-manusia yang ada? Ini demikian. Fama adhunnu anna ahadan minkum yukhalifuni fil jawabi bibala. Maka aku tidak menyangka ada di antara kalian yang akan menyelisihiku kalau aku menjawab ya. Pasti. Naam. Pasti nabi itu diutus kepada manusia, bukan kepada pohon dan benda-benda mati. Nabi itu diutus dengan membawa hidayah dan agama yang hak. Pasti. Naam. Namun kenapa kok tidak ada yang menyelisihinya? Bersamaan mereka adalah orang yang paling mulia. Diberikan satu contoh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat 91. Tentang kisahnya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib, beliau dari kalangan keluarga terpandang. Mulia Nabi Syu'aib, khatibul anbiya, nabi yang pandai berretorika, menjelaskan sampai orang yang bodoh sekalipun kalau beliau yang menerangkan pasti paham. Ini. Ketika mendakwakan tauhid risalah Allah, apa jawaban kaumnya? Ya Syu'aibu ma nafkahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, kami ini tidak paham sama sekali apa yang kau sampaikan. La ilaha illallah, tidak mau paham. Walau larohtuk larojamna, kalau kami tidak mempertimbangkan keluargamu, kalau yang terpandang, kami sudah lempari engkau dengan batu. Tidak seorang pun mengikuti Nabi Syu'aib bersamaan beliau dari kalangan orang terpandang. Bersamaan beliau orang yang disebut khatibul anbiya. Kira-kira bodoh atau pandai? Hah? Jelas cerdas dan pandai. Nah, namun ditolak. Barakallahu fikum. Maka di sini bersamaan beliau diutus oleh Allah, namun ditolak oleh kaumnya. Maka fakaifa biman dunahum mimman yad'u ilallahi ala basirah. Maka bagaimana pula orang yang derajatnya di bawah para nabi dari kalangan para duat, walaupun mereka menyeru kepada hidayah dengan ilmu. Nah, dihibur tadi, kita dihibur dengan ini. Oh, ternyata nabi saja ada yang ditolak bersamaan segala penilaian kebaikan ada pada mereka. Lah kalau kita wajar, dulu kita mulai belajar umur berapa? Kita mengenal dakwah hak ini umur berapa? Yang mungkin basic kita ada masa-masa gelap. Oh, wajar kalau ditolak. Mudah-mudahan menghapus dosa. Mau menghapus dosa, wajar. Nah, jadi jangan terus, maksud Syekh di sini, jangan terus ketika kita berdakwah tidak diterima. Oh, bagaimana ya cara supaya diterima? Oh, ikuti manusia supaya diterima. Bukan itu. Sehingga Syekh mengatakan di sini, had yani tsaniyan hadzal hadis fihi dalilun ala annal ibrah laisa bikasrah. Maka dalil ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi patokan keberhasilan sebuah dakwah bukanlah banyak yang mengikuti. Nah, bukanlah banyak yang mengikuti, balil ibrah fi isabatil haqq. Namun yang menjadi patokan adalah kecocokan terhadap al-haq, kita tetap di atas al-haq. Dan itulah keberhasilan sebuah dakwah. Seorang berdakwah kepada manusia dikatakan berhasil kalau dia mati di atas tauhid dan mutaba'ah. Karena itulah karomah yang diberikan Allah. Bukan terus dikatakan, oh fulan berhasil dakwahnya semata-mata banyak yang mengikuti, namun dia terjerumus kepada kebid'ahan, kepada penyelisihan dan juga kemaksiatan, na'udzubillah. Namun yang namanya berhasil ketika dia isobatil haq, dia itu terus menetapi al-haq. Waqad tafattana ila hadzal mujaddidu salisul salafiyah. Maka sungguh telah memiliki kecermatan terhadap hal ini al-imamul mujaddidu salis, imam pembaharu yang ketiga bagi dakwah salafiyah. Siapa mujaddid dalam dakwah salafiyah? Yang pertama, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Memperbaharui agama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumariddah, ketika manusia ingin kafir murtad. Bertahan dengan sebab apa? Yani kokoh walaupun bersendirian fi ayyamir riddah. Ditentang oleh Umar, ditentang yang lainnya. Tolonglah kebijakanmu dirubah. Maka apa jawabannya? Ayyus sama'i tudhilluni wa ayyul ardi tuqilluni. Langit mana yang akan menaungiku, bumi mana yang akan bisa aku injak kalau aku meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kokoh di atas sunnah, bersendirian. Yang kedua, Imam Ahmad fi ayyamil mihnah. Imam Ahmad rahimahullah di hari-hari yang penuh dengan fitnah khalqil Quran. Banyak ulama, banyak fuqaha datang khilafah pada khilafah dipegang oleh orang yang berpemikiran Mu'tazilah, menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Siapa yang tidak mau menyatakan dicambuk, disiksa dan seterusnya. Sebagian fuqaha di zaman itu melakukan tauriyah, yakni tipu daya, bukan kenyataan. Sebagian mengatakan kitab Allah 5. Apa? Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, dan Suhuf Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, dan Al-Quran. Ha'ula'il khamsah au hadil khamsah makhluk. Kitab Allah ada 5. Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Musa, Ibrahim, dan Al-Quran. Nah, 5 ini adalah makhluk. 5 yang dimaksud mana? Jarinya. Mereka mengatakan 5 ini makhluk. Namun orang yang mendengar seakan-akan 5 adalah kitab tersebut. Nah, ini tauriyah. 5 ini adalah makhluk, ditunjukkan begini. 5 ini makhluk. Maksudnya 5 jarinya. Imam Ahmad tidak. Beliau menyelamatkan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk minhu bada wa ilaihi ya'ud. Cambuk sampai 3 khilafah. Ma'mun, Al-Wasik, Wal-Mu'tasim. Akhirnya dikeluarkan dengan sebab taufik dari Allah, dimenangkan, dibukakan pandangan khalifah ketika itu, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Nah ini, penyelamat dakwah bersendirian ketika itu. Yang ketiga, Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Di zaman telah muncul kesyirikan-kesyirikan, di mana beliau berdakwah ditentang, bahkan diusir, bahkan diintimidasi dan seterusnya, hingga akhirnya penguasa pun tidak berani melindunginya ketika itu. Maka beliau menghibur dirinya bersendirian, cobalah kau tinggalkan dakwah ini, nanti aku akan begini. Beliau mengatakan, dakwah yang aku bawa ini dakwah yang hak. Allah akan menolongnya dan menolong orang-orang yang menolongnya. Yakinlah demikian. Namun khilafah ketika itu tidak mau. Akhirnya beliau pergi menuju negeri Dar'iyah hanya membawa kipas di tangan. Apa kata Syekh Shalih Fauzan dalam terjemah beliau? Antum bisa baca dalam biografi beliau dalam Kasyfus Syubuhat syarah Syekh Shalih Fauzan. Maka beliau sambil ngipas-ngipas berjalan menghibur dirinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Alaya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan diberi rizki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Hingga akhirnya dipertemukan dengan Malik Saud. Nah, yang Allah akhirnya tolong agama ini dengan sebab beliau. Inilah imam dakwah salafiyah mujaddid yang ketiga. Nah, barakallahu fikum, yang sampai hari ini dan sampai Allah kehendaki dakwahnya terus terpancar dan tegak di antero dunia. Barakallahu fikum. Nah, ini dengan sebab kekokohan. Maka di sini kata beliau hafizahullah, sungguh al-imamud-da'wal mujadidu salis li salafiyah, yani Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, telah cerdik. Beliau membawa atau membuat sebuah bab dalam kitabnya, la yajuzul iqtiraru bil kasrah, tidak boleh kita tertipu dengan banyaknya pengikut. Wala zuhdu fil qillah, dan jangan sampai kita merasa hina dengan sebab sedikitnya orang yang mengikuti. Nah, saya enganlah berdakwah ke tempat ini karena yang ngaji 1-2 orang. Jangan zuhud seperti itu. Nah, kalau saya kepenginnya yang banyak supaya wah, supaya semakin hebat pamor saya, semakin besar kalibernya. Tidak demikian. Naam. Wala taqta wala yajuzul iqtirar bil kasrah, tidak boleh tertipu dengan sebab banyaknya pengikut. Wala zuhdu bil qillah, jangan kita merasa zuhud, merasa hina, enggan dan takut dengan sebab sedikitnya orang mengikuti. Wa hadzal ma'na yaziduhu wuduhan haditsul iftiraq, maka makna ini semakin menjelaskan kejelasannya, yakni hadis tentang perpecahan ummah yang ini adalah hadis yang sahih dengan jalan-jalan yang banyak, dan sungguh telah datang dalam sebagian jalannya Rasulullah menyebutkan sataftariku hadil ummah ala 73 firqah, akan berpecah umat ini, yakni ummatul ijabah, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad ada dua, ummatul dakwah wa ummat ijabah. Umat dakwah manusia seluruhnya, ada kafir ada muslim, umat dakwah. Ummatul ijabah yang mereka mengaku Islam. Sataftariku hadil ummah ay ummatul ijabah, akan berpecah umat ini umat ijabah, umat yang mengaku Islam, ala 73 firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Maka Rasul ditanya, siapakah dia wahai Rasul? Beliau menjawab, al-jama'ah. Wahadihi riwayah, riwayat ini yang menyebutkan al-jama'ah, qad fasaraha Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, telah ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak, fa innaka hina idzin al-jama'ah. Ini tidak dipisah harusnya, salah tulisan. Hina idzin digandeng. Al-jama'ah, yang namanya al-jama'ah ini kunci bagi antum. Ma wafaqal haqqa, apa-apa yang mencocoki al-haq, wa in kunta wahdak, walaupun engkau bersendirian. Maka di sana dihibur, fa innaka hina idzin al-jama'ah, maka ketika itu engkau walaupun bersendirian, ketika mencocoki al-haq, engkau termasuk golongan al-jama'ah. Nah, mungkin makna ini inilah tafsir al-jama'ah secara hak. Secara bahasa, kalau al-jama'ah itu sekelompok manusia atau satu? Sekelompok manusia. Maka bagaimana jawaban kenapa kita bersendirian dikatakan al-jama'ah tidak menyelisihi bahasa? Kenapa? Karena ketika kita mati di atas al-haq, akan dikumpulkan dengan kelompok yang sebelumnya tadi, empat golongan yang pertama. Sehingga engkau al-jama'ah, yakni fi jama'atil al-mun'am alaihim, orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka, golongan para sahabat diantaranya. Sehingga engkau adalah ahlus sunnah, mengikuti sunnah, wal jama'ah, walaupun bersendirian di dalam surah di dunia. Namun kalian al-jama'ah. Nah, barakallahu fikum. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain. Nah, barakallahu fikum. Al-jama'ah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak, fa innaka hina idzin al-jama'ah. Wa fi riwayatin ukhra da'ifu isnaduha. Lakinnaha sahihah, sahihatul makna wa syawahidu 'alaiha katsirah. Di dalam riwayat yang lain, riwayat yang lemah sanadnya, akan tetapi sahih maknanya dan penguatnya sangat banyak. 6. Wahiya qaulu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kelompok yang satu yang selamat, yaitu al-jamaah tadi. Apa tafsiran al-jamaah? Man kana mislu ma ana alaihi al-yaumu ashabi, yaitu man, siapa saja, kana yang terbukti seperti apa-apa yang aku dan para sahabatku pada hari ini, alaihi, ada di atasnya. Nah, jadi orang tersebut berupaya untuk melakukan apa saja yang Rasul dan para sahabatnya di hari itu ada padanya. Inilah yang namanya al-jama'ah. Wa syawahidu in lam takun mustafidatan 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ala makna hadhihi riwayah, fa innaha mutawatiratan, imma mutawatirah wa imma mustafidah. Ini istilah dalam sanad. Naam. Penguat-penguat tentang riwayat yang dhaifah ini, ini mustafidah, yaitu tiga atau lebih ke atas. Naam. Atau mutawatirah, sangat banyak, sehingga penguatnya kadangkala bisa jadi dia mutawatirah atau mustafidah. Yang jelas banyak penguatnya dan dhaifnya munjabirah, yakni meningkat menjadi imma hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi. Hadisnya adalah sahih atau hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Sehingga di sini barakallahu fikum, kalau kita telah mengetahui, kata beliau, fa inna taqrir, fa innaha apa fa inna bihadza taqrir annahu la ibrata bi ghairi isabatil haqq. Kalau begitu, hiburan bagi kita ketika kita bersendirian tidaklah yang menjadi patokan, nah kata beliau, tanpa orang tersebut mencocoki al-haq. La ibrata bi ghairi sadadi fil aqwali wal a'mal, tidak ada patokan dan tidak ada nilai tanpa adanya kelurusan dan keselarasan antara ucapan dan amalan. Nah, antum lihat Hizbiyun memaparkan sunnah, memaparkan kelompok sesat, memaparkan bahasa Allah, kadangkala lebih sistematik, kadangkala lebih akurat. Namun ucapannya, amalannya, loh. Mereka membantah contoh Hizbiyun, da'i-da'i roja. Katanya membantah sururi. Katanya membantah khawarij. Katanya membantah akidah Mu'tazila dan juga Murji'ah dan seterusnya. Namun ternyata dalam perbuatan mereka tidak berlepas diri. Dulu sebelum di penjara, ada da'i bernama Muhammad Urayfi, seorang tokoh khawarij. Dan sampai sekarang masih ada di sana seorang tokoh Murji'ah yang bernama Ali Hasan Al-Halabi. Hah? Terus bagaimana ini? Dan di sana ada pencela sunnah yang bernama siapa, Al-Maududi. Nah, ini bagaimana? Antum menentang ini dan itu. Dan banyak di dalamnya tokoh-tokoh sururi atau orang-orang yang punya alaqah dengan madhab sururiyah. Lah bagaimana? Lah di sini. Sehingga tidak ada ibroh, bukan patokan. Tidak dianggap orang tersebut tanpa adanya kelurusan, kecocokan ucapan dan amalannya. Karena manhaj ini bukanlah sekedar pemaparan. Nah, barakallahu fikum. Maka kata beliau, barakallahu fikum. Wala ibrata bi ghairi sadadi fil aqwali wal a'mal, wa hadha sadad huwa tajridul mutaba'ah li nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kelurusan ini adalah orang tersebut memurnikan ikutannya hanyalah nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hiburan yang kedua. Hiburan ketiga kita selesaikan insyaallah di sini, yaitu apa? Al-athar alladhi yusahhih raf'ahu ba'du tullabil ilmi wa ba'du ahli al-ilm. Yaitu asar. Apa bedanya hadis dengan asar? Kalau hadis itu yang dinisbahkan kepada nabi. Kalau asar dinisbahkan kepada sahabat dan di bawahnya. Maka di sini asar alladhi yusahhih raf'ahu. Asar yang ternyata disahihkan rafa'nya. Apa rafa'? Rafa' dalam ilmu hadis yaitu yang sampai kepada Nabi. Nah, rafa' dalam ilmu hadis yang sampai kepada Nabi. Kalau dalam ilmu nahwu, tanda dhammah atau yang menggantikan. Nah, jadi jangan dipakai dalam ilmu hadis. Yakni raf'ahu. Asar yang disahihkan oleh sebagian ulama, bahwasannya yang benar adalah marfu' hadisnya rafa'. Yakni apa? Sampai kepada Nabi. Asar tersebut yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian menyatakan mauquf ala Zuhri. Mauquf ala Zuhri sebagian yang lainnya, namun disahihkan ini marfu sampai kepada Nabi. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh, akan terus membawa ilmu agama ini min kulli khalafin, dalam setiap generasi penerus. Uduluhu, orang-orang yang adil diantara mereka. Yanfuna, apa itu adil? Yanfuna anhu tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ia akan membersihkan dari agama ini tahrifal ghalin, penyimpangan, penyelewengan orang-orang yang mereka melewati batas, wantihalal mubtilin, dan kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ahlul batil, wa ta'wilal jahilin, dan tafsiran-tafsiran salah yang dilakukan orang-orang bodoh. Dibersihkan. Nah, dibawa oleh siapa? Uduluhu, orang-orang yang adil. Apa makna adil? Makna adil dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau, adil adalah kullu muslimin akilin balighin salimin min asbabil fiski wal bid'i wa khawarimil muru'ah. Kata beliau, yang namanya adil adalah kullu muslimin akilin baligh. Setiap muslim yang berakal, yang baligh, salim, yang dia itu selamat min asbabil fiski wal bid'i, dari sebab-sebab kefasikan dan juga kebid'ahan, wa khawarimil muru'ah, dan orang yang dia itu khawarimil muru'ah, dipandang tidak pas di dalam adab. Nah, selamat orangnya membawa menjaga kehormatan, itu orang yang adil. Namun ucapan beliau dita'liq oleh sebagian ulama, qaid terakhir khawarimil muru'ah ini kurang pas karena adab kadangkala berbeda. Nah, sehingga yang benar adalah tadi setiap muslim yang akil baligh, selamat dari sebab kefasikan dan kebid'ahan, wa kana mahasinuhu aksar min masawih wastaqama ala dini, orang tersebut adalah kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, dan orang tersebut istiqomah di atas agamanya, sebagaimana diterangkan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullah. Nah, jadi mereka itu ya walaupun punya, nah di sini dia dilihat, antum harus paham makna adil. Adil itu orang yang dia itu apa? Muslim, akil, kemudian balik, selamat dari sebab kefasikan dan kebid'ahan. Dan kebaikan yang ada pada dia lebih banyak daripada kejelekan. Nah, daripada kejelekan. Dan orang tersebut istiqomah di atas agamanya, di atas sunnah. Nah, kadangkala kan ada kritikan. Antum fulan aja. Misalnya, kalau dalam bahasa Sunda kan ada anggah ungguh ya. Bahasa lemes, bahasa yang kasar. Jawa juga demikian. Fulan saja akhlaknya enggak bagus, kok sama orang tua ngomongnya juga kasar. Kenapa masih dibela-bela? Kita lihat dia selamat dari kebid'ahan, selamat dari kefasikan. Nah, satu contoh. Lah antum, walaupun antum bahasanya halus, namun ternyata engkau memiliki akhlak yang lebih rusak, yakni menolak arahan para ulama rabbaniyin. Menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih rusak akhlaknya? Nah, lah ini. Harus dipahami di sini. Karena yang namanya adil, orang yang muslim akil baligh, yang dia itu selamat dari sebab-sebab kefasikan dan kebid'ahan, dan adalah kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, orangnya istiqomah di atas agamanya. Maka inilah adil. Dalam setiap waktu dan zaman akan ada di bawah ilmu ini orang-orang yang adil di antara mereka, yang mereka akan menghilangkan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim, ghalin menyimpang, dan kebatilan kebusukan yang dibuat oleh ahlul batil, dan tafsiran-tafsiran yang keliru yang dipahami oleh orang jahil. Maka fa'idha taqarrar ba'da hadha, kalau sudah tetap hal ini, bahwasannya hiburan yang ada pada kita tiga perkara tadi, maka harus kita tetapkan ladaina annal ibrata kullal ibrah wal mizanal haq huwa fi mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pegang, bahwasanya yang menjadi patokan apapun dalam nilai menilai al-haq adalah barakallahu fikum, orang tersebut mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam. Lian Allah subhanahu wa ta'ala lam yansib ahadan minal basyari kudwatan hasanatan siwahu lidhati, dikarenakan Allah tidaklah menancapkan seorang pun dari kalangan manusia dijadikan sebagai kudwah suri toladan yang baik serta contoh yang lurus secara zatnya untuk diikuti kecuali para nabi. Kama qala jalla wa ala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Liman kana yarjullahu wal yawmal akhir, barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, nah barakallahu fikum, dan berzikir kepada Allah banyak-banyak. Dan lanjutan ayat ini tadi dalam surat Al-Ahzab, orang yang mengikuti al-haq akan ditakut-takuti. Antum Takut-takutnya apa? Ima dengan banyaknya orang yang menyelisih, ima dengan dunianya, ima dengan ini dan itu, namun mereka semakin yakin. Inilah yang Allah janjikan dan Rasulnya janjikan. Apa itu? Orang yang berjalan di atas al-haq, mengaku salafi, pasti datang padanya ujian dan ujian. Untuk menilai, menyaring, apakah kita jujur atau tidak jujur. Barakallahu fikum, ini yang mudah kita baca di season yang pertama ini. Dan mohon maaf atas banyaknya yang kita baca, karena memang waktu yang sempit ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akan berpindah kepada barakallahu fikum beberapa qawaid manhaj salaf. Dan kita telah mengetahui hakikat manhaj salaf yang menjadi patokan adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengokohkan ketika kita dalam sunnah dan memberikan kepada kita kekuatan iman dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanallah.